Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Halaman 15. Perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Nah, ya, dibaca di sini. Zaki baca di sini. Sini deketan, deketan. Majuan. Nah. Majuan. Diangkat itunya biar enggak bunyi. Mejanya. Hai Zaki, baca Zaki. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ محمد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كالقمة والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة لكن محمد بن أبي سليمان kalau lakinnya itu ya berarti atof. Lakinnya mana? Lakinna berarti Hamad isim, terus isim lakinna Hamad bin Abi Sulaiman khalafa salafah wattaba'ahu man ittaba'ahu wa dakhala fihi hadha tawa'ifu min ahli al-kufati wa min ba'dihim thumma inna salafa wal a'immata ishtadda inkaruhum ala ha'ula'i wa tabdi'uhum wa taqdirul qawli fihim walam ahadan minhum nataqa bitakfirihim bal hum muttafiquna ala annahum la yaquluna fi dhalik. Baik, bal hum muttafiqun ala annahum la yakfurun, boleh juga dibaca la yukaffarun, sama maknanya. Ya. Terus summa zaharat al-jahmiyatu atba'u jahmi bin Safwana wa indahum anna al-imana huwa al-ma'rifatu fa'tabaru anna man arafa Allah azza wa jalla faqad haqqaqa al-imana hatta lawin tafat anhu a'malul qalbi jami'an wa hatta lawin tafat anhu a'malul jawarihi jami'an hatta law lam yahsul indahu al-iqraru bil lisani i'tabaru annahu la yadurru ma'al imani ma'siyatun wa ha'ula'i al-jahmiyatu kuffarun bil ijma'i ahli al-ilmi. Nah, barakallahu fikum. Ya, di halaman 15 qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh ditasydid ya boleh takhfif. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ankara Muhammad bin Abi Sulaimana wa man ittaba'ahu tafadula al-imani wa dukhula al-a'mali fihi wal istisna'a fihi wa ha'ula'i min murji'atil fuqaha'i. Kata Syekhul Islam mengomentari awal-awal tumbuhnya Murji'ah ini, Ingat ya, kalau salaf dulu mendefinisikan murji'ah ada dua macam. Yang pertama yang mereka arja'a amra Aliin wa Utsmana, ingat kemarin. Yang mereka mengakhirkan, menunda untuk membaiat Ali dan Utsman dalam artian mereka memberontak. Ya, dalam artian mereka memberontak juga sama seperti Khawarij. Namun kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, kelompok yang seperti ini sudah punah, musnah, enggak ada lagi di zaman Ibn Uyainah. Nah, murji'ah yang ada sejak zaman Ibn Uyainah hingga zaman kita saat ini ialah yang satu saja, terkait masalah iman. Ya, terkait masalah iman, itu aja. Nah, barakallahu fikum. Nah, Hammad Ibn Sulaiman dan orang-orang yang mengikutinya itu mengingkari tafadulul iman, tingkatan-tingkatan iman. Ya, wadukhulal amali fi, dan mereka mengingkari masuknya iman, masuknya amal ke dalam iman. Karena mereka menyatakan yang namanya iman itu qaulun wa i'tiqadun. Udah itu aja. Qaulun saja. Ya. Qaulun dan i'tiqad. Adapun amal mereka keluarkan dari cakupan iman dan penamaan iman. Dan mereka itulah murji'ah fuqaha. Ya, kenapa dinamakan murji'ah fuqaha? Karena mereka mayoritas adalah fuqaha kufah. Namun walaupun kenyataannya mereka pun menyatakan orang yang tidak beramal, yang meninggalkan sholat dan segala macam itu akan dihukum, berpengaruh. Yang beramal akan mendapatkan keutamaan, pahala dan seterusnya. Ya, namun mereka adalah murji'ah fuqaha. Adapun Ibrahim An-Nakhai, Imam Ahli Kufah, Syekh Hammad Ibn Abi Sulaiman, Ibrahim An-Nakhai, ya, imam orang-orang yang ada di Kufah, gurunya Hammad bin Sulaiman dan semisalnya, maupun yang sebelumnya dari kalangan ashab Ibn Mas'ud, murid-muridnya Ibn Mas'ud, semisal Al-Qamah, Aswad dan yang lainnya, fakanu min asyadin nasi mukhalafatan lil murji'ati. Maka mereka adalah termasuk di antara orang-orang yang sangat keras penyelisihannya terhadap kaum murji'ah. Lakin Hammad bin Abi Sulaiman, namun Hammad bin Abi Sulaiman khalafa salafahu, menyelisihi salafnya, menyelisihi pendahulunya, bahkan menyelisihi gurunya, bahkan syekh gurunya yang merupakan siapa? Ibnu Mas'ud, merupakan sahabat kibar. Ya, barakallahu fikum. Nah, wattaba'ahu man ittaba'ahu wa daqala fi hadha ta'ibu min ahli al-Kufati. Akhirnya orang-orang yang mengikutinya itu, ya, mengikuti Hammad bin Abi Sulaiman, ya, akhirnya mereka masuk ke, dan juga masuk ke dalamnya beberapa kelompok dari kalangan ahli Kufah maupun yang setelah mereka mengikutinya, mengikuti pendapat bid'ah bahwasanya iman itu hanyalah qaulun wa'tiqadun bila amal, tanpa amal. Ya, barakallahu fikum. Summa inna salafa wal a'immata, kemudian para salaf dan para imam, ishtadda inkaruhum ala ha'ula, sangat keras pengingkarannya terhadap mereka ini, murji'atul fuqaha. Wa tabdi'uhum, dan sangat keras membid'ahkan mereka. Wa taqlidul qawli fihim, dan menggunakan kata-kata keras untuk mengecam mereka. Kata Ibnu Taimiyah, walam a'lam ahadan minhum nataqa bitakfirihim. Namun saya tidak mengetahui ada salah seorang di antara mereka yang mengkafirkan mereka. Dan salah seorang dari kalangan imam yang mengkafirkan murji'ah fuqaha ini. Balhum muttafiqun, bahkan mereka bersepakat ala annahum la yakfuruna fi dzalik. Bahkan para ulama ini bersepakat bahwasanya para murji'ah fuqaha ini tidak kafir dalam hal ini. Ya. Beda nanti dengan murji'ahnya kaum Jahmi yang mereka kafir, ya. Murji'ah itu bertingkat-tingkat, ada murji'ah Jahmiyah, ada murji'ah Fuqaha, ada murji'ah Karamiyah, ya, ada murji'ah Asy'ariyah. Ya, sebagiannya berbeda dengan sebagian yang lain. Summa dhaharatil murjahmiyatu wa atba'u Jahmin Ibn Safwan. Kemudian muncullah kelompok Jahmiyah, yaitu para pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan murid dari Ja'ad bin Dirham. Wa indahum annal iman, menurut mereka iman itu huwa al-ma'rifatu, cukup mengenal Allah saja. Ya. Fa'tabaru anna man arafallaha faqad haqqaqal imana. Dan mereka menganggap bahwa siapa saja yang mengenal Allah, maka dia telah merealisasikan keimanan. Wa hatta walau intafat anhu a'malul qalbi jami'an, hingga walaupun tidak ada amal-amal qalbu semua. Hatta walau intafat anhu a'malul jawarihi jami'an, hingga tidak ada amal-amal jawarih sekalipun. Yang penting mengenal Allah. Hatta walam yahsul indahu al-iqraru bil lisan, hingga tidak ada penetapan keimanan di lisan itu, enggak mau syahadat pun juga enggak masalah bagi mereka. Yang penting mengenal Allah. Maka menurut kelompok-kelompok Jahmiyah ini berarti Abu Lahab, Abu Talib mengakui. Berarti Abu Talib apa? Beriman kan, mengakui kan? Enggak beramal, enggak bersyahadat, cuma mengakui saja. Subhanallah. Ya. Wa'tabaru annahu la yadurru ma'al imani ma'siyatun, dan mereka menganggap bahwasanya maksiat tidak memberikan mudarat terhadap keimanan. Wa haula'i al-jahmiyatu kuffarun bi ijma'i ahli al-ilmi, ini kata Ibnu Taimiyah. Ya. Dan mereka ini adalah orang-orang Jahmiyah, orang-orang kafir, yang mereka ini kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah. Ah, tapi baca be. يقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. وقال وقيع رحمه الله: ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر، فهو كفر وهو قول جهمية. ثم ظهر إرجاء أهل الكلام من الكرمية والكلابية والأشاعرة والماتريدية، وقرروا في تعريف الإيمان ما هو أشبه بقول الجهم، ما هو أشبه بالقول الجهمية مما هو في غاية Mubayyanah liqawli salafi, wa sayati al-hadithu an-tarfin min dalika. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah: Fi awakhir asri sahabati zaharat al-qadariyatu wal-murji'atu, thumma ba'da inqiradi أكابر التابعين ظهرت الجهمية. وقال رحمه الله: ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر بن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. وأما الجهمية فإنما حدثوا في عصر التابعين بعد موت عمر ابن عبد العزيز. وقال رحمه الله: ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وتكلم فيها من بقي من الصحابة كابن عمر وابن عباس وواثلة ابن الأشقعي وغيرهم. وحدثت أيضا بدعة المرجئة في الإيمان، والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم، وإنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص كما الإيمان يزيد وينقص كما ثبت ذلك عن الصحابة. نعم. قال فضيل بن إياد، berkata الإمام فضيل بن إياد، يقول الجهمية، orang-orang Jahmiyah berkata، Al-iman al-ma'rifatu qaul al-ma'rifatu bila qaulin wala amalin. Iman itu cukup mengenal Allah, ma'rifah saja. Ya, cukup mengenal iman, mengenal Allah tanpa ada ucapan, tanpa ada amalan. Sedangkan Ahlus Sunnah menyatakan al-iman al-ma'rifatu wal qaulu wala amal. Ma'rifah sini maknanya i'tiqad. Ya, sedangkan Ahlus Sunnah menyatakan iman itulah ma'rifah, i'tiqad, ucapan dan amalan. Ini berbeda ya. Berbeda. Sebagaimana yang telah diterangkan kemarin bahwa sisi perbedaannya itu akan nampak kalau Murji'ah tersebut menampakkan definisi iman. Mereka mengatakan iman itulah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, sama dengan Ahlus Sunnah. Namun pada hakikatnya mereka benar-benar tidak menerapkan apa itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Yaitu ketika seseorang terjatuh ke dalam pembatal keimanan dari sisi qaulun atau dari sisi amalun, mereka akan menanggungkan. Tidak. Ya, tidak demikian. Tidak batal imannya. Ya, dan seterusnya. Ya, mana lagi tadi? Wa qala Waqi' berkata Waqi' bin Jarrah, "Wa man qala an-niyyatu tujzi'u 'anil 'amal," barang siapa yang menyatakan niat itu sudah cukup tanpa amal, "fa huwa kafara wa huwa qawlu Jahm," maka dia kafir, itulah perkataannya Jahm bin Safwan. Tsumma dhahara irja'u ahli kalam. Kemudian muncullah irja'nya ahlul kalam. Ya, dari kalangan Karamiyah, Kullabiyah, ya, kemudian dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, wa qarraru fi ta'ribil iman, dan mereka menetapkan pada definisi iman ma huwa asbaha bi qaulil Jahmiyah, yang itu menyerupai perkataan Jahmiyah. Mimma huwa fi ghayatil mubayyanati li qauli salaf, yang ini sangat jauh berbeda dengan pendapat para salaf. Maka definisi iman menurut Asy'ariyah, menurut Maturidiyah, Kullabiyah, Karamiyah itu hampir serupa dengan definisi iman yang didengung-dengungkan oleh kalangan Jahmiyah. Ya, wa sayati al-hadisu an tarbin min dzalik, akan datang nanti insyaallah hadis ya berkaitan tentang hal ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi akhir sahab asr sahabati, di akhir masa sahabat, dhaharat al-qadariyatu wal murji'atu, muncullah ya sekte Murji'ah dan sekte Qadariyah dan sekte Murji'ah. Summa ba'da inqiradi akabir tabi'in dhaharat al-jahmiyah. Kemudian setelah berakhirnya ya, kibar tabi'in telah wafat, maka muncullah kelompok Jahmiyah. Dan Ibnu Taimiyah juga berkata fi awakhiri asri sahabat, di akhir-akhir masa sahabat, hadatsatil qadariyah fi akhiri asri Ibnu Umar. Muncullah kaum Qadariyah di akhir-akhir kehidupan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir dan yang semisal mereka dari kalangan sahabat. Ya, muncul pula bid'ah Murji'ah qariban, dekat dengan itu. Aw amal Jahmiyah, adapun Jahmiyah, fa innaha hadatsu fi asri tabi'in. Ini muncul di masa tabi'in ba'da mauti Umar bin Abdul Aziz. Setelah wafatnya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan Ibnu Taimiyah juga berkata, summa fi akhiri asri sahabati, kemudian di akhir masa sahabat muncullah bid'ah Qadariyah wa takallama fiha man baqiya minas sahabah. Namun sahabat yang tersisa yang masih hidup, kemudian Umar, semisal Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Wasilah bin Asqa, ya, mereka berbicara takallal fiha, membantah. Dan yang lainnya, wa hadatsat aidan bid'atul Murji'ah, muncul juga di situ bid'ah Murji'ah. Wal asar wa anis sahabati, dan riwayat-riwayat dari sahabat sabitatun, ini sudah sangat valid ya, sangat sahih, bi mukhalafatihim, yang menyelisih mereka, wa annahum qalu al iman yazid wa yanqus. Nah, mereka menyatakan iman yazid wa yanqus kama sabata dzalika anis sahabah, sebagaimana ini pun juga telah valid dari kalangan sahabat. Nah, san baca ya, san. وعبد الملك حدثت من أداء المرجئ Hajjaj ibni Yusufa Amilu Amili Amili Abdul Maliki ibni Marwana alal Iraqi alal Iraqi Iraqi kana ma baina baina sanati wa kitwa sanati ya faraka wa sanani ikiro wa inaha kana qadul Qasruhiyya kibaru sahabati Bal wajumkur tabi'ina Wabakiya fihi sigaru sahabati Radiyallahu anhum Wa tabi'ina rahimahumullahu Hakada nasha'at al-murji'atu Wa tatawwarat Wa la tazalu al-farku Al-firaku Al-irja'iyyatu Tas'afi Basti bid'atiha wa da'wati ilaiha wa akhiru ma kana min amril fi basti bid'atiha wa da'wati ilaiha terus wa akhiru ma kana min amril munjiati an adharu qawlahun manduban bisalafi Amin. Maklihah ulai al-mujati mimman tasaba bisarafi annahum ajharu al-radda al-mujati wa takdira minhum wa al-bara'ata min akidatihim wa maha dalika nasabu al-kirja al-kirja al-kirja al-kirja al-ladihum alaihi Bisarati waja'alu jumlatan mimma ajma'u mimma ajma'a alihi as-salafu mahalla khilafi bainahu alladhi ja'alu jumlatan mimma ajma'a alihi as-salafu mahalla khilafin khilafin bainahu la yajuzu bihi at-tabdi'u wala tashmi'u kal-qawli bi-kufri tariki amadil jawari bil-kuliyati awil qawli anna amal al-jawarihi anna amal al-jawarihi ruknun bil-imani wa za'amu anna al-qawla bi-kufri tariki al-amali bil-kuliyati mahalu khilafin inda salafi Terus Paris, baca Paris Lanjut salafi wa yad'i jama'a salafi 'ala al-udhri bil jahri mutlaqan bi 'ubali al-quburi wa inna wa in fahimu al-hujjata wa balaghathum al-mahajjatu dan tabiat anhum al-syubhatu al-mahajjatu ثم رتبوا على ذلك أن وصفوا من خالف ما هم عليه من هذا القول البدعي المنسوب للسلف زورا وبهتانا لأنه تكفيري وخارجي مع ظهور براءة هؤلاء المنبوذين للخارجية والتكفيرية من عقيدة الخوارج ومنهجهم فهؤلاء المنتسبون للسلف والغون في الإرجاء في أشناع صوره وأخبثها وأخبرها كما سيتضح في هذه الرسالة هكذا نشأ الإرجاء هكذا تطور رواه المسؤول أن يكبت أعداءه ويذلهم ويعلي كلمته. نعم. طيب بارك الله فيكم. Bagaimana tadi bacanya Ihsan? Mana qala rahimahullah taala? Halaman 16 ya. Qala rahimahullah taala, "Tsumma lamma kana fi akhiri asri sahabati fi ima." Kemudian tatkala di akhir masa sahabat, di imarah, di kepemimpinan Ibnu Zubair dan Abdul Malik, hadasat bid'ata al-murji'ati wal-qadariyati. Muncullah dua bid'ah. Bid'ah qadariyah dan bid'ah murji'ah. Kemudian di dalam kitab As-Sunnah karangan Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Al-Imam Ahmad bin karangan anaknya Imam Ahmad As-Sunnah, qala Qatadah, beliau mengutip pernyataan Qatadah, innama hadasatil irja'u ba'da fitnati Furqati bin al-Ash'as, ya, kemudian apa, Firqah ibn al-Ash'as, munculnya murji'ah itu setelah munculnya fitnah kelompoknya Ibn al-Ash'as. Wa fitnatul Ibn al-Ash'as kanat fi awakhiri ahli sahabah. Sedangkan fitnahnya Ibn al-Ash'as itu terjadi di akhir masa sahabat radhiyallahu anhum, ba'da mauti ammati kibari sahabah, setelah wafatnya keumuman kibar sahabat, sahabat yang senior. Wa fitnatu Ibn al-Ash'as fi qitalil Hajjaj Ibn Yusuf, ya, fitnahnya Ibn al-Ash'as itu ketika dia memerangi Hajjaj bin Yusuf Amili Abdul Malik, ya, Ibn Marwan, itu yang merupakan dia pegawainya Abdul Malik bin Marwan alal Iraq, di Irak, ya, itu terjadi maka nabayna sana, itu terjadi antara tahun 81 sampai 83 Hijriah. Ya, dan ketika itu ya, diwafatkanlah kibar para sahabat yang masih hidup, diwafatkan oleh Allah. Bahkan seluruh jumhur, sekumpulan para tabi'in, dan yang tersisa hanyalah sigor sahabat, sahabat yang junior, ya, radhiyallahu anhum. Wa tabi'i tabi'in, ya, para tabi' tabi'in, pengikutnya tabi'in, rahimallahu. Wa hakadha nasha'atil murji'atu wa tatawwarat. Inilah awal kemunculan murji'ah, perkembangannya. Wala tazalul firaqu al-irja'iyyah, senantiasa kelompok-kelompok irja ini tas'a fi ibatsi bid'atiha, seluruh usaha untuk menyebarkan bid'ahnya, wa da'wati ilaiha, berupaya mengajak manusia ke jalannya, ya. Wa akhiru ma kana min amril murji'ati an adharu qawlahum mansuban Islam. Ya, dan akhir dari apa yang di perkara murji'ah ini adalah mereka akan menampakkan, ya, kepada manusia, dan mereka akan menisbatkan diri bahwasanya mereka itulah salaf. Nah, ya, kita break dulu ya. Break dulu. Sedikit ngantuk. Ya, nanti lanjut lagi kira-kira 10 menit lagi. Subhanallah, insyaallah. Astagfirullah.